من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, pada malam Selasa yang kita akan rutin kajian insyaallah, dan mudah-mudahan nanti bisa nyambung di gedung sate ya, kita nyate di sana insyaallah, karena kita sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang juga sudah mendapatkan izin dari Pak Gubernur untuk kajian rutin di Gedung Sate, insya Allah. Hadirin sekalian, banyak kemiripan antara hewan ternak dengan manusia. Sapi punya telinga, antum juga punya, kita punya. Kambing punya mata, kita juga punya mata. Kambing merasakan lapar, kita juga sama. Kalau lapar, nyari rumput. Kalau kita, nyari apa? Nasi. Kalau haus, nyari air. Sayang, manusia nyari alkohol. Tapi yang membedakan manusia itu punya akal, hewan ternak tidak punya akal. Akal inilah yang mengunggulkan manusia sampai bisa di atas para malaikat. Akal untuk bekerja harus ada penggerak, dan yang menggerakkan akal adalah cinta. Cuman yang menggerakkan ini nafsu apa wahyu? Kalau yang menggerakkan wahyu, cinta itu akan menjadi hebat, ibadah surga. Tapi kalau yang menggerakkan cinta adalah nafsu, syahwat, akhirnya apa? Kesenangan hewani, kesesatan neraka. Makanya hewan pun punya kecondongan. Kalau enggak punya kecondongan, mana mungkin kambing bisa beranak? Mana mungkin unta bisa beranak? Dan itu semua diwadai oleh hati. Makanya hati itu wadahnya cinta. Dari sini hadirin sekalian, Allah menggantungkan tanggung jawab akhirat dunia lewat syariat, akal sehat kita. Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu. Akal. Naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Tapi akal bukan sumber kebenaran, tapi alat untuk cari kebenaran. Karena ahli sunnati wal jamaah sepakat sumber kebenaran itu wahyu, Al-Quran dan sunnah. Akal, alat. Makanya para ulama mengatakan, akal buat wahyu seperti mata buat cahaya. Tidak akan bisa melihat sehebat mata orang kalau tidak ada cahaya. Maka hanya mengandalkan akal tanpa wahyu tersesat. Sekarang saya tanya, enggak usah jauh-jauh. Jawab tanpa wahyu. Ana kasih uang 100 ribu. Mana dompet saya? Enggak ada. Oke, ngutang deh nanti panitia. Pak, pintu surga terbuat dari kayu apa? Enselnya berapa? Jangankan ke sono, yang di dekat antum, angkat tangan anak kasih 1 juta. Rambut antum jumlahnya berapa? Yang di kepala. Allahu Akbar. Kok manusia kadang-kadang petentang-petenteng karena ilmunya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai' min ilmihi illa bima syaa. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, laqad sabaqa ila jinani 'adn, telah berpacu masuk surga 'adn. Siapa mereka? Aqwamun ma kanu bi aktsarin nasi salatan wala siyaman wala hajjan wala i'timara. Ada orang terdepan masuk surga Aden bukan karena banyaknya salat, puasa, haji, umrah. Lakinnahum aqalu anillahi mawa'idah, akan tetapi mereka-mereka yang bisa mencerna dengan akalnya mawa'idah Allah. Dan ya ayuhan nasu qad ja'atkum mawa'idatum min rabbikum, para ulama menafsiri Al-Quran. Kecerdikan seseorang di dalam menangkap cahaya Allah, nasihat Allah, ad-dinun nasihat, itulah yang menyebabkan dia unggul di surga. Sehingga membuat fawajirat minhu qulubuhum, hatinya tergetar. Watma'annat ilaihim nufusuhum, jiwanya tenang dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan kebenaran. Wa khasha'at lahu jawarihuhum, dan anggota tubuhnya teduh dengan kebenaran. Fa faqunna, sehingga mengungguli manusia bitibil manzilah, dengan tingginya, dengan baiknya kedudukan. Wa uluwid darajah, dan tingginya derajat. Indan nasi fid dunya wa indallahi fil akhirah, di tengah manusia di dunia, di hadapan Allah nanti di akhirat. Maka mari kita gerakkan cinta ini dengan akal sehat yang dibimbing wahyu. Apa tadi? Cinta yang dibimbing wahyu. Makanya diri sekalian, kepuasan itu dasarnya ada dua. kepuasan yang dasarnya wahyu, kepuasan yang dasarnya nafsu. Orang maling sukses puas, iya. Selingkuh lancar puas nggak? Bahkan habis konsumsi narkoba puas, ngeplay. Rokok puas, ngeplay. Bahkan antum tanya, ketika orang habis sarapan pedes, ngerokok, puas enggak? Wallah, kalau antum tanya, puasan mana orang yang keluar dari hotel bintang 5 dengan keluar dari toilet sukses tanpa ngerokok ya? Batin. Ini aja deh mas, ana tawarin. Antum, ya maaf contohnya agak sedikit kurang bersih. Di toilet, sudah selesai buang hajat, airnya habis. Wow, diulir. Ya, Masya Allah. Terus kemudian ada orang lewat, pasti antum minta bantuan apa? Ambilin. Kalau yang mengambilkan air nawarin antum mas, antum pilih emas 2 kilo sama air seember. Emas 2 kilo ngapain? Antum gak keluar-keluar. Makanya di sini kepuasan batin itu tidak harus bermateri. Tidak harus antum gendong emas 2 kilo. Yang penting hati antum dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Kepuasan dasarnya wahyu bukan nafsu. Oleh karena itu, saya memberikan mukaddimah yang dijadikan cuplikan iklan. Cinta adalah sebuah ungkapan yang sangat indah dalam kehidupan manusia. Gara-gara cinta, manusia bisa menjadi sengsara. Iya enggak? Dengan cinta pula manusia bisa menjadi bahagia. Bahkan surga bisa diraih dengan cinta, namun manusia juga terpleset ke dalam neraka gara-gara cinta. Oke, kalau memang begitu kita masuk bab pertama. Tafsir ayat-ayat cinta. Ya. Ungkapan cinta berkutat pada bening. Kenapa? Karena menuntut kebeningan cinta. Putih, tinggi, menang, tegar, teguh, saripati, memelihara, menahan. Karena cinta menuntut kebeningan kasih sayang. Tidak dikotori dengan ego. Ketinggian hati, kemenangan sikap, bergantung kepada yang kita cintai. Tegarnya hati untuk mempertahankan cinta di tengah dahsyatnya tantangan. Bukan hanya cinta sama Allah, sama manusia aja. Sama Allah berat. Cinta secara umum dibagi menjadi 3, cinta karena Allah. Dan ini paling tertinggi. Yang dikatakan oleh Rasulullah, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istaqmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, memberi karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Ya, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Ya. Yang kedua cinta alamiah, cinta orang kepada mobil, tapi jangan sampai kalah, mengalahkan sholat gara-gara nyuci mobil, ngelus mobil, sholat panggilan diabaikan, ini rusak. Cinta dunia, Tapi kenyataannya banyak. Cinta dunia ini akhirnya mengalahkan Allah. Contoh kecil, seumur-umur banyak orang yang tidak bisa bangun jam 2 untuk tahajud, ternyata nonton bola bisa. Bahkan sebelum nonton bola wudu. Oh, Masya Allah, wudu. Ya orang ngiranya mau tahajud, ternyata nonton bola. Hebat. Ritual nonton bola wudu dulu. Makanya Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara manusia ini yang paling kau cintai dari perempuan?" Aisyah. Laki bapaknya. Wajar. Yang kedua, yang ketiga cinta palsu, yaitu cintanya penyembah Tuhan selain Allah. Cinta-cinta yang mengalahkan Allah. Saat berbicara tentang cinta, maka bahasa cinta selalu dinamis dan tidak pernah ada habisnya, karena cinta memiliki beribu tafsir dan berjuta makna. Apalagi cinta sesama manusia, sehingga Ibnu Hazm menuturkan bahwa cinta awalnya gurau yang akhirnya serius. Itu. Makanya ana tanya sama antum. Antum ketemu istri antum dulu serius apa gurauan duluan? Itu. Awalnya enggak sengaja. Enggak sengaja kesandung. Enggak sengaja jatuh cinta. Tapi jatuh cinta itu tidak seperti cinta benar. Jatuh kayak durian jatuh kan? Enggak mesti. Kata beliau, maknanya sulit terungkap, hakikatnya tidak mudah ditemukan kecuali setelah perjuangan panjang. Ia tidak dianggap mungkar oleh agama. Makanya bercinta tidak ada masalah. Nabi pun bercinta. Para nabi punya istri enggak? Enggak mungkin dia menikah tanpa cinta. Makanya Yakub ketika ditawari Layya memilih Rahil karena cinta. Kan Nabi Ya'qub alaihissalam itu ditawari nikah oleh anak pamannya, ya Rahil sama Layya. Itu adik kakak. Nah, kenapa adik kakak kok dinikahi? Di dalam syariatnya Nabi Ya'qub boleh menikahi adik kakak dalam satu tali pernikahan. Tapi bedanya dengan syariat Muhammad, Nabi Muhammad SAW tidak boleh, tapi kalau di syariatnya Nabi Ya'qub alaihissalam tidak boleh adik dahului kakak. Kalau di syariatnya Nabi Muhammad SAW boleh adik dahului kakak. Tahu enggak bedanya? Nyambung enggak, Mas? Kok kayaknya melototin gue ini? Setuju enggak? Ya setuju enggak tuh, ini syariat. Jadi syariatnya Nabi Ya'qub boleh adik kakak dinikahi satu tali pernikahan. Makanya Rahil Layya itu satu saudara. Layya kakaknya, Rahil adiknya. Rahil itulah yang nanti melahirkan Nabi Yusuf sama Bunyamin. Ya. Oke. Dan tidak dilarang dalam syariat. Nabi Muhammad mencintai Aisyah. Nabi Muhammad mencintai Khadijah. Bahkan Aisyah sering cemburu sama orang, katanya, belum pernah aku cemburu sama orang yang sudah mati kecuali sama Khadijah. Karena cintanya Rasulullah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena hati, yaitu tempat cinta, ada di tangan Allah. Di dalam kehidupan, ada yang mengatakan bahwa cinta adalah cakrawala keindahan tak bertepi. Mata air Rabbani yang tak pernah berhenti mengalir, mengairi akar hati. Maka siapa yang memiliki hati yang besar, akan semakin melimpah cinta itu tertampung dalam relung-relung kalbunya. Sehingga semakin besar seseorang memiliki cita rasa cinta, maka akan semakin besar pula ia memberikan keluhuran perasaan itu kepada yang dicintai. Lalu ia pun akan berusaha melakukan hal-hal yang disenangi dan meninggalkan hal-hal yang dibenci. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, setiap perkara berjalan dengan cinta. Contoh, kamu tidak bergerak untuk melakukan sesuatu kecuali karena sesuatu itu kamu cintai, hingga satu suapan yang masuk ke dalam mulut karena kecintaanmu terhadap sesuap nasi atau makanan tersebut. Di antara tanda cinta adalah adanya kecondongan kepada sang kekasih, mengutamakannya di dalam segala hal, selalu berusaha tidak menyelisihinya, menganggap besar kesalahan yang kecil, menganggap kecil kesalahan yang besar. Itu tanda orang cinta. Menganggap kecil kebaikan yang besar. Ya Allah, belum apa-apanya. Sampai seandainya antum sholat sampai bengkak, masih ya Allah, belum ada apa-apa. Dan memang betul, ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali. Tidaklah ada seorang di antara kalian masuk surga karena amalnya. Enggak ada. Makanya enggak kita itu sombong terhadap amal, enggak ada. Belum lagi dikotori riya sum'ah. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim juga menukil dari Junain memberikan makna cinta. Ya. Jadi menganggap kecil kebaikan yang besar, menganggap besar keburukan dan kemaksiatan yang kecil, dan selalu berusaha untuk mentaatinya. Katanya Junaid, seorang hamba yang pergi meninggalkan keinginan nafsunya, selalu berusaha mengingat Rabbnya, menunaikan hak-haknya, selalu memandang kepadanya dengan mata hatinya, yaitu muraqabah, yaitu tingkatan ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Akhirnya ketika dia berbicara hanya dengan Allah, maksudnya qala Allah qala Rasul, kebenaran yang disinari Allah, berucap dengan dari Allah, bergerak atas dasar perintah Allah, dan berdiam diri bersama Allah, selalu berzikir sehingga dia dengan Allah, demi Allah, bersama Allah. Hati adalah bilik cinta paling dalam, ladang untuk menabur benih cinta paling subur, perbendaharaan yang hanya bisa dibaca oleh pemiliknya. Sementara ketenangan batin adalah cahaya yang bersinar dalam kegelapan, mata air rabbani yang memancar di tengah gurun padang pasir, dan perbendaharaan yang berada dalam rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Berapa banyak waktu yang hilang demi mengurus cinta, berapa banyak pikiran yang terkuras demi memikirkan cinta, dan berapa banyak harta benda habis untuk membayar tebusan dan mahar cinta. Kita tenggelamkan hari-hari kita dalam huruf-huruf cinta yang tak bertepi. Para pemabuk cinta menjalani hidup antara ingat dan lupa, dan tidak sadar antara tersambut atau tertolak cintanya. Cinta yang membahagiakan dalam cinta, membahagiakan dalam nama, menyengsarakan dalam goretan hati, indah dalam gambar, dan buram dalam hakikat. Cinta adalah mahkota, tapi dari besi, harta benda, tetapi masih mentah, dan tambang emas, tapi hanya dalam fata morgana. Bahkan setiap hati memiliki tabiat perasaan cinta yang mengalirkan kelezatan dan kesenangan. Cinta apapun namanya tetap terbatas. Lantas cinta yang bagaimanakah yang hakiki? Itulah tidak lain hanya cinta karena Allah, mencintai Allah, mencintai orang karena Allah, mencintai perbuatan juga karena Allah. Makanya Rasulullah paling sering berdoa apa? Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu dan bisa mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amalan yang menghantarkan cinta kepadamu. Hadirin sekalian, kelezatan dan kebahagiaan cinta tidak dapat dirasakan melainkan dengan pengorbanan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan cinta mengharuskan jihad. Karena pecinta akan mencintai apa saja yang dicintai kekasihnya dan membenci apa saja yang dibenci oleh kekasihnya, berkasih sayang dengan orang yang disayang oleh kekasihnya, memusuhi orang yang menjadi musuh kekasihnya, dan bersuka cita bersama suka cita kekasihnya dan berduka cita bersama duka cita kekasihnya, serta memerintahkan apa yang menjadi perintah kekasihnya dan melarang apa saja yang menjadi larangan kekasihnya. Dia selalu sesuai dengan kekasihnya dalam seluruh hal, dan itu butuh perjuangan. Kan kadang kita tabrak, yang dicintai kita benci, yang diperintah kita tinggalkan, yang dilarang malah dikerjakan. Ya bukan cinta. Nah, kita berpindah, cinta sebening kaca. Lihat bukunya, Pak. Enggak ada. Kasihan deh lo. Hadirin sekalian, cinta itu ada hakikatnya. Hakikat cinta di dalam Islam simple, mewujudkan pengabdian hakiki hanya kepada Allah. Makanya para ulama mendisikan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai Allah. Berarti bukti cinta mengabdi, beribadah. Puncak daripada pengabdian kita adalah mewujudkan peribadatan, terutama tauhid kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah patut bagi seorang mukmin laki dan perempuan ketika Allah memutuskan putusan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan putusan, milih-milih, milah-milah, ini suka, ini enggak suka, ini enak, ini enggak enak. Makanya, Pak, para ulama ketika mendefinisikan ibadah adalah apa? Menjalankan seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Nah, yang menjadi permasalahan apa? Apa saja yang dicintai diridhoi Allah? Dan bagaimana kita itu bisa menandai bahwa itu dicintai oleh Allah? Para ulama meletakkan tanda lima. Yang pertama, perkara tersebut diperintahkan Allah. Makanya segala sesuatu yang diperintahkan Allah sudah otomatis pasti dicintai dan diridhai Allah. Dan sebaliknya, yang dilarang pasti dibenci. Gitu. Yang kedua, Allah mengungkapkan ridha terhadap perbuatan tersebut. Contoh, kalau perintah ini banyak ya, kita enggak usah kasih contoh yang ridho. Innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akala aklatan fayahmaduhu 'alayha wa idza shariba syurbatan fayahmaduhu 'alayha. Sesungguhnya Allah ridho ketika seorang hamba makan setelah makan mengucapkan alhamdulillah dan minum setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Berarti makan minum setelahnya mengucapkan alhamdulillah adalah ibadah. Kalau tidak diungkapkan perintah ridho ketiga, dipuji. Jadi mana saja sekarang ini ucapan perbuatan dipuji oleh Allah dan Rasulnya ibadah. Ya? Contoh, Allah memuji, Allah senang, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Kalau tidak diungkapkan dengan pujian, dikasih oleh Allah janji surga. Makanya segala sesuatu perbuatan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dengan surga, pasti itu dicintai oleh Allah dan akhirnya itu adalah ibadah. Contoh, kata Rasulullah, ayyuma imra'atin, perempuan mana saja, sholat khamsaha, sholat lima waktunya, wa ata' wa shamat syahraha, puasa pada waktu bulannya, wa ata'at ba'laha menta'ati suaminya. Makanya Pak, Bu, ini ada ibu-ibu ya. Keindahan dan puncak kebahagiaan perempuan itu di satu. Mentaati suami setelah mentaati Allah. Kehebatan perempuan itu bukan karena kecerdasannya, tinggi pendidikannya. Boleh cerdas. Tapi kalau enggak ada ketaatan, Masya Allah, ada satu contoh, Masya Allah. Ada seorang doktor teknik sipil nikah sama doktor jurusan syariah. Tiap diperintah selalu bantah, Mas, dalam hal ini ada perbedaan ulama. Menurut saya yang roceh, repot. Itu disuruh nyuci, Mas, menurut pendapat sebagian ulama perempuan enggak wajib nyuci. Itu. Ayelan itu. Jadi rumah tangga itu kayak forum bahsul masail nanti. Atau majelis tarjih. Cerdas. Oke. Cantik, oke. Karir mungkin. Tapi ujung tombak utamanya adalah ketaatan. Makanya kalau sudah pilar rumah tangga ini hilang, sudah. Enggak ada yang perlu ditegakkan. Jadi perempuan mana saja yang sholat lima waktunya, puasa pada bulannya, mentaati suaminya, wahasonat farjaha, menjaga kemaluannya, qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhuli aljannah, masuk surga. Min abwabi thamaniyati syi'ti, dari pintu delapan mana saja. Jadi seperti itu. Menabur benih cinta. Ya, karena waktu, hadirin sekalian, untuk menabur benih cinta, ibarat pohon Pak, cinta, pohon cinta, ketika kita tanam butuh apa? Tiga hal, nyemprot hamanya, mupuk batangnya, nyiram tanamannya. Itu logika tanam menanam. Cinta adalah benih. Kalau antum tidak tanam, tidak akan berkembang. Dan tanaman tersebut tidak akan merekah subur kalau antum tidak lakukan tiga. Memupuk, menyiram, menyemprot hama. Lo antum pupuk to werenge akeh, Mas. Ya, bisa panen antum. Masya Allah, kita siram terus. Dipupuk sudah. Sekarang hama-hama yang menyerang jeruk, menyerang melon, banyak, harus disemprot. Disemprotnya dengan tasfiyah, dipupuknya dengan tarbiyah, disiramnya dengan tazkiyah. Makanya pilar utama agama itu tasfiyah, tarbiyah, tazkiyatun nafas. Itu. Nah inilah sehingga tumbuh cinta kita betul-betul. Dan itu hanya lewat ilmu bermanfaat. Jadi ilmulah ibarat sekarang ini seluruhnya ada yang berfungsi seperti air buat tanaman. Ada yang berfungsi seperti pupuk buat tanaman. Ada yang berfungsi seperti apa? Apa Mas? Obat. Makanya pagi-pagi kata bahasa kerajaan Jawa, kerajaan saya Jawa, pagi-pagi utuk-utuk. Pagi kita sudah dianjurkan Rasulullah untuk berdoa apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Makanya di sekalian orang yang ilmunya sudah tidak bermanfaat, lihat kena sanksi apa? Tiga. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, orang yang ilmunya tidak bermanfaat akan terkena sanksi tiga. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa, akhirnya wa qalbin la yakhsha, hatinya tidak khusyuk. Waman wa nafsin la tashba', jiwanya tidak akan pernah puas. Wa du'ain la yustajab, lah doa yang tidak dikabulkan. Ngeri. Makanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, asasnya akhirnya wa amalan mutaqabbala. Cinta kita diterima oleh Allah. Makanya cinta kita yang diwadain oleh hati akal ini harus kita airi dengan ilmu yang bermanfaat, yang tidak lain kata para ulama yang dimaksudkan ilmu bermanfaat adalah ilmu yang dari Alkitab, yang dijelaskan oleh Rasulullah, dan tidak ada dalil yang melarang untuk mempelajarinya. Itu kata Imam Adz-Dzahabi. Sehingga dari salian antum akhirnya menjadi wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Keimanan, ketakwaan itu muncul karena didasari ilmu bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, dipahamkan dalam masalah agama. Makanya wali Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui sanad hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi bil harb wa man taqa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Tidaklah ada seorang hamba yang mendekatkanku dengan hal-hal yang sunnah setelah yang wajib, maka aku akan cintai. Dari mana perkara wajib yang sunnah? Dari ilmu. Karena apapun amal kalau tidak disinari dengan ilmu akan rusak. Ilmu tidak benar, ilmu sesat, rusak. Makanya amal ini harus dikawal dengan Al-Kitab wa Sunnah. Sehingga Imam Ibn Qayyim menegaskan, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala Sahabah. Yang namanya ilmu adalah ilmu yang dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh sahabat. Itu ilmu. Selain itu bukan. Nah, dalam keadaan seperti itu, antum dekat dengan Allah. Pak, Allah itu didekati dengan apa? Senangnya dengan amal. Enggak mungkin dideketin dengan orang. Ya, oh, saya mendekatkan diri saya dengan kepada Allah dengan fulan. Nilainya apa? Dengan amal. Sehingga doanya dikabulkan, keluhannya didengar oleh Allah karena tersambung dengan satu apa namanya wasilah apa? Al-ilmu nafi' yang membuahkan amal soleh. Sehingga muncul ihfadillaha yahfaduk. Jagalah perintah Allah, Allah juga akan menjaga kamu. Perhatikan Allah, Allah juga akan memperhatikan kamu. Cintai Allah dengan cinta yang benar, Allah juga akan mencintai kamu dengan cinta yang benar. Sekarang kita mulai berbicara mata air cinta. Ya, sudah adzan. Ya, habis ini dilanjutkan. Ya. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah Isya mata air cinta. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah. Allah

إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. تربيه سنه جنه لله نيونه مرنه تو kita bisa kenal lewat apa mas? Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifahnya. Dan di antara asma wa sifah, Al-Quran kalamullah. Maka siapa yang ingin menyelami lautan cinta dan menemukan mutiara cinta yang hakiki, selamilah lautan Al-Quran. Yang menjadi masalah sekarang di Indonesia, umat Islam kebanyakan jauh dari Al-Quran. Coba aja tes sekarang, berapa banyak kita membuka lembaran WA, Facebook daripada lembaran Al-Quran. Ya? Kita sekarang ini sudah tahu, bahkan sudah menjadi pemahaman orang banyak. Ya. Ini sebetulnya sumbernya dari Ibrahim Al-Khawas. Obat hati itu ada lima. Membaca Al-Quran, direnungkan sekalian maknanya, kemudian sholat qiyamul lail, zikir pada waktu malam, dan banyak puasa. Yang kelima, duduk berteman dengan orang soleh, yang katanya dinisbatkan akhirnya dilakukan kepada Sunan Bonang. Tapi sampai hari ini belum ada yang meyakin bahwa itu adalah karya Sunan Bonang. Apalagi buku yang saya temukan yang menjadi rujukan Sunan Bonang, setelah saya baca semuanya, sungguh sangat bertentangan. Kalau sampai Sunan Bonang itu nyanyi-nyanyi lagu-lagu, apalagi main gamelan. Ya. Yeah. Saya terkaget-kaget, tercengang-cengang setelah membaca buku yang menjadi rujukan Sunan Bonang, yaitu At-Tamhid. Jadi Sunan Bonang itu memiliki buku yang judulnya Primbon Sunan Bonang, dipedar oleh sarjana Belanda menjadi Handboek van Bonang. Di sana beliau menyebutkan rujukan penulisan itu dua kitab, Ihya Ulumuddin sama At-Tamhid. Dalam bidang akhlaknya, beliau meringkas dari Ihya Ulumuddin. Dalam bidang akidahnya, meringkas dari kitab At-Tamhid. Dan sudah hampir saya cari 10 tahun dan ketemu beberapa minggu yang lalu. Ternyata hadirin sekalian cukup ilmiah dan masya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa pedar. Oke. Al-Quran di tengah kaum muslimin fungsinya cuma lima. Digunakan untuk sumpah jabatan. Ya, keduanya untuk musabaqah tilawatil Quran. Ketiganya untuk cari ilmu kebal. Pengen masak supaya sedap sambil ngulek bumbu baca inna atayna 4 kali enggak napas. Gitu. Supaya padinya tidak dimakan wereng, dikelilingi 7 kali sambil baca ayat kursi enggak napas. Ya kelenger. Sawah rong 1 hektar. Supaya naik bus enggak bayar, lolos dari bantuan kondektur. Ketika naik baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, dibaca 41 kali enggak napas. Gitu. Itu dong. Fungsi yang keempat untuk kematian. Kita enggak ingkari ada khilafiyah di antara para ulama. Apakah nyampe bacaan orang kepada mayit? Ada di antara para ulama mengatakan nyampe, seperti Imam An-Nawawi dan beberapa ulama lain dan juga Imam Abu Hanifah, bahkan Ibnu Abil Is Al-Hanafi menegaskan itu di dalam kitab Syarah Tahawiyah nyampe. Cuman permasalahannya, lebih sering Al-Quran ini kita tujukan kepada yang mati daripada yang hidup. Pak, sekarang saya tanya, bacaan dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Yang perlu puasa orang yang hidup apa yang mati? Ya, ngapain nanti bacain? Sudah enggak but, dia enggak perlu puasa lagi. Ya. Yeah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang hidup apa yang mati? Muttaqin. Hah? Pak. Muttaqin yang hidup apa yang mati? Hidup. Bahkan surat yang paling sering dibaca untuk kematian, surat Yasin, semuanya menegaskan untuk yang hidup. Bahkan di akhir daripada surat itu disebutkan, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar dengan Al-Quran itu Nabi Muhammad memberikan peringatan yang hidup. وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ Inna ilaikum mursanun. Buatlah cerita kisah yang dikisahkan kepada manusia. Yang hidup apa yang mati, Mas? Yang bisa dikasih dongeng, cerita, kisah. Yang hidup. Masa sampean mau dongengin orang yang mati? Kalau seandainya dongeng, nah, mungkin. Alam ahdi ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian, wahai anak Adam, yang hidup apa yang mati yang dipanggil-panggil Allah ini? Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian, wahai anak Adam, jangan sembah itu setan, karena dia musuhmu paling nyata. Hidup apa mati? Nah, itu. Nah, yang kelima, ini yang kita sayangkan, hanya dibuat untuk seremonial, hari-hari, waktu-waktu, acara tertentu. Bahkan hadirin sekalian, di sebagian kampung itu Quran, Al-Quran hanya digunakan untuk nakut-nakutin tuyul supaya enggak nyolong duit di kotak kondangan. Al-Quran diletakkan di atas kotak kondangan. Nah, habis itu tuyule takut. Wis, aku mulai, Mas. Lah ngopo? Ku ono Quran. Ada. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra' fihi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan. Bukan diletakkan. Yang kedua, yang bisa mengairi cinta, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam yang nafilah tadi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang nawafil, yang sunnah, melainkan aku akan cintai. Makanya terus dari mulai puasa sunnah, sedekah sunnah, ya, amalan-amalan sunnah kita tingkatkan dalam hidup kita. Dan sunnah di sini harus antum bedakan ya, sunnah menurut ulama hadis, sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama usul fikih, sunnah menurut ulama akidah yang lawan daripada bid'ah. Makanya ahli sunnah lawan daripada ahli bid'ah. Dan sunnah di sini yang kita maksud tadi, sunnah menurut ulama ahli fikih, yaitu perkara yang diperintah Allah dan Rasulnya tidak bersifat wajib. Yang ketiga, terus-menerus mengingat Allah. Fadkuruni adkurkum. Zikir, masya Allah, dahsyat. Rasulullah mengatakan, sebelum saya sampaikan hadis Rasulullah SAW, Allah mengatakan tentang masalah zikir, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan zikir paling tertinggi adalah Al-Quran. Makanya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimu sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffat bihimul malaika. Tidaklah sekelompok kaum ngumpul di rumah, di antara rumah Allah, mengaji dan mengkaji Al-Qur'an, melainkan turun ketenangan, diliputin rahmat, dikelilingi malaikat. Allahu Akbar. Dan Rasulullah mengatakan, ala unabbi'ukum bi khairi a'manikum. Mau enggak aku kabarkan atas kalian amalmu yang terbaik? Wa azkaha inda malikikum, dan paling bersih di sisi Tuhanmu. Wa arfa'uha darajatan inda rabbikum, dan paling tinggi derajatnya di sisi Tuhanmu. Wa khairun min infaqid dhahabi wal fiddah, dan lebih baik daripada infak emas dan perak. Wa khairun min antalqawna aduwakum tadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqakum, dan masih lebih baik juga kalian ketemu musuh, kalian memenggal leher mereka, mereka memenggal leher kalian. Qalu bala ya Rasulullah, silahkan wahai Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab, zikrullah. Dahsyat. Dan setelah Al-Quran, antum jangan sampai lewat. Setiap hari ini zikir mutlak 7, yang fadilahnya besar, dalilnya jelas. Yang pertama, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apalagi hari Jumat, ada sunnah 3 yang antum jangan sampai terlewat. Baca salawat, baca surat Al-Kahfi, doa setelah asar menjelang maghrib. Yang kedua, membaca ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah mengatakan, alidzu bi dzil jalali wal ikram, lazimkan untuk membaca, berdoa ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah. Dan yang keempat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan tidak ada yang mengingkari fadilah istighfar. Ya ikhwan, tidak ada sesuatu amalan yang melebihi ini zikir istighfar. Coba bayangkan, antum taubat istighfar sehari bisa menghapus dosa antum 70 tahun. Dan dosa antum 70 tahun enggak akan bisa menghapus taubat dan amal antum yang antum lakukan sehari. Hamba enggak rahmat. Hamba enggak hebat Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kemudian nomor berapa? 5. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat berdasarkan ijma' para ulama, zikir paling afdal setelah Al-Quran. Yang terakhir, zikir yang dibaca oleh 2 kekasih Allah, Khalilullah. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dijeburkan ke dalam api. Akhirnya Allah mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, berkat hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Nabi Muhammad ketika diancam akan diserang ribuan musuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir makanya bagian menjadi definisi takwa yang telah diberikan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan takwa apa? Hendaknya Allah itu diingat, tidak dilupakan. Ditaati, tidak dimaksiati. Disyukuri, tidak dikufuri. Sehingga itu merupakan kesimpulan dari doa Rasulullah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makanya doa ini adalah doa pemantapan ketakwaan. Makanya selalu dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca sebelum salam, setelah tahajud. Ini tasyahud, maaf. Selanjutnya keempat, mendahulukan cinta Allah di atas seluruh cinta selain Allah. Ya, baik itu anak, istri, semuanya. Harta, kekayaan, kecintaan, hobi-hobi yang lainnya. Yang masalah kadang-kadang sholat jamaah aja kalah sama mancing. Ya, itu kan aneh. Bagaimana antum bisa menguji cinta antum? Mancing. Bahkan saya sering katakan mancing ini hobi laki-laki konslet. Melek ya antum. Jadi gimana enggak konslet? Sibuk seminggu, libur sekali, ditawari ketemu ikan apa istri dibele ikan. Parah. Masya Allah, hamba iya, istri antum senilai ikan. Yang lebih parah lagi pak, ikan sudah dibeli, dilepas lagi, dipancing lagi. Masya Allah. Gak tahu deh, akal apa yang dipakai. Kelima, hati harus diajak merenungkan kandungan nama-nama dan sifat Allah. Makanya pak, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki nama 99, siapa yang menghitungnya masuk surga. Makna di antara sekian makna menghitung adalah menjalankan konsekuensinya dalam hidup dan ibadah. Coba bayangkan, antum sekarang hidup atau ibadah, jalankan konsekuensi. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Bagaimana enggak cinta antum tumbuh? Dengan demikian hadirin sekalian, iman kepada asma wa sifat itu merupakan suatu bagian tauhid yang sakral, yang banyak dipermainkan orang tafsirnya, takwilnya. Dengan demikian Rasulullah menganjurkan kita bertawassul dalam doa dan zikir dengan asma wa sifat, agar kita makin mendalam cinta kita kepada Allah, plus doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dan salian, kenapa di dalam Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sering banyak mengandung tiga nama Allah, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Karena orang masuk surga neraka tergantung tiga saluran perbuatan dikontrol pakai Al-Basir. Ucapan dikontrol dengan As-Sami', dan isi hati dikontrol dengan Al-Alim. Udah. Makanya yang paling sering disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran nama As-Sami' Al-Basir. Contoh, Huwalladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian semayam di atas arsy. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. Mengetahui apa yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi. Allahu Akbar. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Apanya? Wallahu bima ta'maluna basir. Pandangannya, penglihatannya, pendengarannya, meliputannya, di mana saja antum berada, Allah melihat antum, Allah mendengarkan antum, Allah mengetahui antum, dan Allah meliput antum. InsyaAllah kuat seperti ini. Keenam, mengakui karunia Allah, kebaikan Allah, limpahan rahmat Allah, dan sentuhan nikmat Allah, zahir batin. Jadi kalau antum mengetahui karunia Allah yang besar, antum enggak usah jauh-jauh, badan antum aja, Pak. Ya Allah. Rambut. Lihat alis sama kepala. Ini bisa panjang, ini enggak. Coba kalau alis antum bisa panjang. Mau rekreasi orang cukur. Ya kan begini terus. Itu. Allahu Akbar. Jantung antum, paru antum. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, di muka bumi ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu apa enggak kamu renungkan? Apalagi ditambah penumbuhan kelemahan, aib, dosa buruk, bobrok kita. Kita hadirkan limpahan nikmat Allah, kita hadirkan kekurangan dan cacat kita, makin malu di hadapan Allah, sehingga muncul kita cinta pada Allah. Malu, ya Allah. Coba antum gini aja, Pak. Dikasih orang macam-macam, terus antum ternyata balas dengan keburukan. Malu enggak? Malu, ya Allah. Malu saya. Malu deh. Ketujuh, menumpahkan keluh kesah dan luluh hati serta perasaan batin di hadapan Allah. Pokoknya kalau sudah tumpah di sholat, apalagi qiyamul lail, ya Allah, luluh. Dah, seakan-akan bersimpuh, ya, mengadu kepada Allah. Makanya dari salian katanya Muhammad ibn al-Munkadir, kalau bukan karena tiga perkara, saya tidak betah hidup di dunia. Pertama, ketemu ikhwan karena Allah. Kedua, qiyamul lail. Ketiga, sholatul jamaah. Betul. Kita tumpahkan. Karena gini, Pak. Ngeluh sama makhluk itu jatuhnya ghibah. Dan enggak dapat solusi. Kadang-kadang yang kita keluhin lebih gede masalahnya. Cuman dia pintar menyembunyikan, antum enggak, itu aja. Tapi ngeluh sama makhluk, akhirnya menghasilkan ibadah. Coba antum ngadu sama Allah, ya Allah, bapak saya sampai hari ini belum dapat hidayah, belum sholat, ya Allah, ibadah. Coba bapak antum adukan kepada manusia, mas, bapak saya belum sholat, ghibah. Itu. Kemudian kedelapan, berkhulwat dengan Allah pada saat turunnya dengan bermunajat kepadanya, membaca kalamnya. Makanya, Pak, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila, sesungguhnya bacaan pada waktu malam hari lebih merasuk ke dalam relung batin kita. Makanya sekarang sudah enggak ada waktu lagi, yuk bangun malam. Di situ kekuatan kita. Di situ yang bisa menguatkan kita. Di situ obat keluh kita, keluh kesah kita. Pak, semua manusia termasuk Nabi itu berkeluh kesah. Cuman kalau Nabi berkeluh kesah kepada Allah. Nabi Ya'qub lihat, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadu kesedihan saya, kesulitan, gundah gulana hati saya kepada Allah. Nabi Muhammad juga begitu. Innama ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ilaik. Ya Allah, aku hanya mengadukan kepadamu lemahnya diriku, sedikitnya usahaku, dan hinanya diriku di hadapan Allah. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah, kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Enggak ada lagi. Manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan apa? Lemah, kata Allah dalam surat An-Nisa. Karena lemah itu serba kurang, akhirnya apa? Suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a, keluh kesah, ngeluh. Apalagi ibu-ibu, kulkas penuh, suami ganteng, banyak duit, masih juga ngeluh. Iya. Suaminya katanya begini, tapi di sono, enggak di sini. Kesembilan, bergaul dan berteman dengan orang-orang yang telah sukses bercinta dengan Allah. Kita bergaul, Pak. Teman gaul itu penting. Al-mar'u 'ala dini khalili, orang itu tergantung agama temannya. Cari teman yang bisa ngangkat antum, dekatkan antum kepada Allah. Melihatnya saja mengingatkan Allah, ya Allah, ana belum sholat. Lihat dia, kenapa? Kalau saya enggak sholat, pasti nanti ditanya, mas belum sholat. Ya, itu teman. Kalau ketemu, wah ingat catur. Ingat mancing. Lihat dok, paling diajak mancing sama dia. Bicaranya mengingatkan amal soleh. Tindakannya mengajak ke akhirat. Itu teman antum yang sejati. Kesepuluh terakhir, dan kita closing, menjauhi segala perkara yang menjadi penghalang hubungan kita kepada Allah, cinta kita dengan Allah. Demikian kita jawab secukupnya sampai jam 8. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk orang munafik apabila seseorang mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, tetapi sikap yang dilakukan bertolak belakang? Iya. Ta'asil ilaha wa anta tas'um hubbahu. Kau bermaksiat kepada Allah, mengklaim cinta, munafik. Apakah ada hubungannya antara cinta dengan bid'ah? Maksudnya, ya kalau kita itu mencintai suatu amalan yang tidak berdalil, ya jatuhnya bisa ke bid'ah. Ya. Makanya di sini cinta kita harus dasarkan wahyu. Ustaz, apakah zikir pagi dan petang termasuk matair cinta? Betul, Pak. Ana wasiatkan kepada antum dan diri saya. Jangan tinggalkan sebisa mungkin zikir pagi sore. Rahmat, perlindungan, hidayah, semua ada. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Allahumma stur aurati, kan? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Enggak ada lagi. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa ashlih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Masyaallah, ya. Apakah obat untuk hati yang keras dan iman yang lemah? Karena akhir-akhir ini saya merasakan, insyaallah, ya kapan-kapan kita bedah. Iman kuat ada faktornya, iman lemah ada faktornya. Buku yang tidak terlalu tebal dan juga tidak tipis, karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak, ya, Al-Badr. Intinya, iman itu bertambah, ada faktor eksternal, internal, ya. Internal diantaranya ilmu, macam-macam, ya. Apakah mohon dijelaskan kembali tentang menikahi saudara kandung yang tadi Ustaz. Gini, kalau di syariatnya Nabi Muhammad dilarang, hukumnya haram, adik kakak dinikah dalam satu tali pernikahan, alias dua-duanya masih hidup. Tapi kalau salah satunya mati, enggak apa-apa. Matikan kakaknya, baru setelah nih. Kurang ajar antum. Maksudnya, kalau kakaknya mati, habis setelah itu antum nikahkan, nikahi adiknya, enggak apa-apa. Tapi kalau kedua-duanya hidup, enggak boleh. Nah, di syariatnya Nabi Ya'qub boleh. Karena Layya sama Rahil itu adik kakak. Cuma Di syariatnya Nabi Ya'qub itu nikah enggak boleh adik dahului kakak. Kakak dulu baru nikah, setelah itu adiknya. Di Islam boleh, mana aja yang laku. Iya kan? Mau nomor satu, nomor dua, enggak usah pilih-pilih. Itu enggak kayak antum sekarang pilih nomor cantik. Enggak usah. Mana aja yang penting. Kok enggak dilanjutin? Mana aja yang penting cantik. Kan gitu. Ya kalau cari nomor kan pilih-pilih nomor yang cantik. Lah kalau nikah mana aja yang penting? Ustaz, saya sulit sekali tahajud. Nah, ini setan yang banyak. Iya betul, Pak. Ada orang yang dikisahkan tidak pernah sholat tahajud sama sekali. Kata Rasulullah, "Dzaka rajulun bala syaitanu ala udhunai." Itu orang telinganya dikencingi setan. Allahu akbar. Itu. Oh, telinga bagus-bagus kok dijadiin toilet. Buat setan, apa enggak eman antum? Afan, udah cukup. Ustaz, ada pertanyaan dari Yelisda di Bengkulu, pemirsa Ahsan TV via parabola, Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, jika kita merasa ada kesalahan atau kurang taat kepada suami, kita selalu minta maaf setiap mau tidur atau setelah subuh. Apakah kita sudah bisa dikatakan taat pada suami? Saya kira ini adalah usaha seorang istri yang harus dihormati. Seorang laki-laki jangan egois, keras kepala. Ya ketika dia masya Allah dengan tulus minta maaf, kita maafkan. Dan dalam rumah tangga tidak ada yang paling, yang ada adalah saling. Saling memaafkan. Jangan ada yang paling memaafkan. Yang lainnya kaku. Saling pengertian, saling memahami. Nah setelah itu ada saling keterbukaan, akhirnya enak. Khudil af, maafkan orang. Wa'mur bil urfi, perintah kebaikan. Wa'arid anil jahirin, kalau enggak sudah diam. Wallahu'alam. Ada lagi? Bagaimana kita di zaman sekarang bisa mendapat rujukan guru ustaz yang sesuai dengan pemahaman sunnah? Antum, dengarkan ucapan saya. Prinsip, ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan punya cara ngukur siapa yang benar. Manhaj dalam mencari kebenaran, sumbernya Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salaful ummah, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Kenapa? Karena Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, man kana minkum muta'asiyan fal yata'assa bi ashabi rasul. Barang siapa ingin menjadi orang sebagai teladan dalam beragama, hendaknya menjadikan para sahabat sebagai teladan. Alasannya, fa innahum abarrul ummati quluba. Mereka orang yang paling baik hatinya, maksudnya iman takwanya. Wa a'maquha ilma, paling dalam ilmunya, karena langsung belajar kepada Rasulullah. Wa aqalluha takallufan, paling sedikit kesalahannya, karena ketika salah ditegur Allah dan Rasulnya. Wa aqwamuha hadiyan, paling lurus hidayahnya. Dan wa aqwamuha akhlaqa, yang juga paling lurus akhlaknya. Dengan demikian, Rasul, sahabat. Makanya ketika Rasulullah menjelaskan tentang umat itu pecah, siapa yang paling selamat? Ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang memegang ajaranku dan ajaran sahabat. Kemudian, antum bertanya, mas saya tanya. Kalau antum tidak tahu jalan, tanya enggak? Tanya. Oke. Antum ketika ingin beli sesuatu enggak ngerti, tanya enggak? Tanyanya kepada siapa? Orang yang kapabel. Masuk antum mau beli HP, tanya sama pedagang cendol. Enggak nyambung. Nah, dari sinilah kita ngaji itu seperti berobat. Supaya antum sembuh insya Allah butuh tiga toh. Dokternya profesional, obatnya asli, diminum rutin. Itu. Ulama profesional. Dalil yang dikasihkan sahih, bukan palsu. Kadang-kadang saya itu heran, ada sebagian orang kok sempat-sempatnya, kok juga kurang kerjaan, ceramah susah-susah, yang disampaikan hadis palsu. Padahal Al-Quran aja ayat ada berapa? 6.225 hitungan paling sedikit, 36 menurut hitungan terbanyak Ibnu Katsir. Antum ceramahkan Al-Quran ini aja sampai mati gak habis pak. Sahih Bukhari. Antum habisin dakwah sampai 30 tahun gak habis. Kok kayaknya kurang bahan. Hadis palsu dikasihkan. Masya Allah. Makanya pernah saya lagi awal-awal dulu umroh. Mutawif ceramah pakai hadis palsu. Mas, itu palsu mas. Antum cari hadis yang sahih. Pak. Palsu-palsu juga hadis. Ini kurang parah ini. Akhirnya itu rada keluar tanduk juga. Mas, gini aja deh mas. Udah balikin duit gue. Enak aja loh. Anak umroh bayar pakai dolar pak asli. Lo kasih hadis palsu. Gak terima gue. Enak aja loh. Ya umroh bayar dolar asli, hadis yang keluar palsu. Ustaz. Ya, apa lagi? Dari Ibnu pemirsa Ahsan TV di Bekasi, Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara menghilangkan kegelisahan hati atau kurang bahagia padahal saya sudah berusaha bertaqarrub kepada Allah semampu saya, tapi masih terasa gelisah seolah Allah jauh dari saya. Mohon nasihat dan doa Ustaz agar saya mencintai Allah dan dapat cintanya. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tadhkirah mengusulkan 4 hal yang bisa melembutkan hati, melunturkan hati yang keras, dan juga membimbing hati yang sedang galau. 1, hadir ke majlis ulama untuk memetik mutiara hikmahnya. 2, melihat orang yang sedang sakaratul maut. Antum Masya Allah, itu langsung ya Allah, sudah. Antum sudah enggak enak makan itu. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Andaikan kamu melihat orang yang sedang sekarat, nyawa sudah di kerongkongan, lihat malaikat. Masya Allah. Kalau enggak ada orang yang sekarat, karena semua orang mati, enggak harus sekarat. Kadang ada yang sekarat, kadang enggak. Lihat orang yang sedang mati. Lembut juga. Kalau nyari orang mati juga susah, karena enggak setiap saat ada orang mati. Lihat setiap saat tempat ngubur orang mati, yaitu kuburan. Hadir majelis ilmu, lihat orang sekarat, melihat orang mati, terakhir ziarah kubur. Makanya Rasulullah mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah, ziarahlah kubur karena mengingatkan akhirat. Atau wasiatnya Ibrahim al-Qad ini Khawas tadi, 5, baca Al-Qur'an, salat, puasa. Dan betul Pak, ternyata orang itu keras hati karena selama ini enggak pernah puasa. Itu puasa antum. Ternyata ada beberapa organ tubuh yang membuat hati antum selalu galau, kusut ini. Nah, ternyata enggak sembuh kecuali dengan puasa. Bahkan Pak, ada suatu rumah sakit di Soviet, padahal profesornya itu ateis. Mengobatin orang kena penyakit galau, stres, sakit jiwa macam-macam itu disuruh puasa. Ya mudah-mudahan. Terakhir, afwan Ustaz, ana ingin bertanya mengenai keluarga. Ana menyukai seorang akhwat. Ya udah. Ngapain disampaikan ke gue nih? Fulan teman ana sejak SMP, SMP. Nah, ini nih bahaya. Ana berniat mengkhidbah fulana. Langsung aja datang ke rumah orang tuanya. Ngapain bilang ke saya? Saat ini fulana masih kuliah di jurusan keperawatan. Alhamdulillah dapat perawat dan perawan, kan gitu. Insyaallah. Biar antum melek ya. Ana berniat mengkhidbahnya saat fulana lulus tepatnya 2 tahun lagi. Yang ingin ana tanyakan, fulana berniat untuk menjadi seorang perawat, tapi ana khawatir mengenai dunia luar yang sudah ada kenal banyak fitnah. Betul. Perawat ketika megang pasien. Pasien bisa laki, bisa perempuan. Terus dilus-lus dulu, mau nyubles dom. Tapi sampai enggak cemburu. Itu. Yang enggak punya cemburu siapa? Dayus. Dayus itu siapa? Adik wedus. Es, gitu aja. Saya akhiri karena waktu sudah menunjukkan jam 8. Mudah-mudahan kita bersua kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarbiyah sunnah channel. Lillah, nyunnah, merenah.